Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alayh. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda was salatu was salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dari rahmat Allah kepada hambanya, kepada kaum mukminin, Allah berikan kepada mereka musim di mana Allah lipat gandakan pahala padanya. Allah menghapuskan dosa-dosa mereka sehingga tidak sama nilai ibadah dan ketaatan di musim-musim tersebut, di waktu-waktu tertentu yang Allah pilih. Sebagaimana pula tidak sama nilai kemaksiatan dan dosa di waktu-waktu tersebut, lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quranul Karim di surat At-Taubah 36 Allah berfirman, "Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihi anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Itu dalam ketetapan Allah. Dari hari Allah ciptakan langit-langit dan bumi, 4 dari 12 itu adalah bulan-bulan haram. Itulah agama yang lurus. Maka jangan kalian mendzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Ibadallah jamaah sekalian rahimakumullah. Makna ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menentukan dengan hikmahnya jumlah bulan dalam setiap tahunnya berputar pada setiap tahun adalah 12 bulan. Allah yang ciptakan, Allah yang tentukan. Dari 12 bulan itu Allah pilih 4 bulan lebih dimuliakan, lebih diagungkan dari 8 bulan yang lainnya. Itu adalah bulan-bulan haram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah yang kita berada padanya, dan Muharram. Itulah agama yang lurus. Maka jangan kalian zalimi diri kalian, jangan kalian lakukan maksiat, jangan kalian berbuat dosa, karena itu berarti kalian mendzalimi diri kalian di bulan-bulan itu. Bisa bermakna kata Ibnu Abbas yang pertama, di 12 bulan semuanya jangan kalian berbuat maksiat, karena Allah yang menciptakan 12 bulan itu ingin kalian mentaatinya. Allah larang kalian bermaksiat padanya kapanpun dan dimanapun. Atau lebih khusus, makna daripada jangan kalian zalimi diri kalian padanya adalah di 4 bulan haram yang Allah pilih, karena keagungannya lebih, nilainya lebih di sisi Allah dari yang lain. Kemaksiatan padanya tidak sama seperti kemaksiatan di bulan yang lain. Fala tadlimu fiina anfusakum. Demikian Allah muliakan bulan-bulan haram. Kata Ka'ab Al-Ahbar rahimahullahu taala, Allah memilih dari 12 bulan yang Allah ciptakan 4 bulan haram yang tersebutkan tadi. Maka itu bulan yang paling Allah cintai dari bulan-bulan haram. Allah pilih yang paling Allah cintai adalah Dzulhijjah. Dari Dzulhijjah Allah pilih yang paling Allah cintai adalah 10 pertama darinya. Ibadallah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha bi-ahabba ilallah min hadihil ashr." Tiada hari yang amalan soleh padanya lebih dicintai Allah dari 10 ini, yaitu 10 pertama Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah? Jihad yang merupakan amalan tertinggi di dalam Islam, darwatu salamil Islam, yang dalam hadis Rasulullah sebutkan puncak bangunan Islam, jihad fi sabilillah. Tidak pula itu bisa mengalahkan amalan saleh yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah. Rasul jawab, walal jihad fi sabilillah. Bahkan tidak pula jihad fi sabilillah tidak bisa mengalahkan keutamaan 10 pertama Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja walal illa rajulan kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji min dhalika bi syai, kecuali orang yang keluar dengan jihad membawa jiwa raganya dan harta bendanya dan tidak pulang dengan sedikit pun dari itu. Artinya dia terbunuh dalam medan perang dan hartanya pun dia habiskan fi sabilillah. Kecuali yang ini, selama tidak sampai pada tingkatan itu, maka jihad dalam bentuk apapun tidak bisa mengalahkan keutamaan 10 pertama Dzulhijjah. Hadis ini Ibnu Rajab menjelaskan kepada kita maknanya, semula amalan itu rendah fadilahnya, pahala dan keutamaannya, tapi karena keutamaan waktu di mana amalan itu dilakukan menjadi fadil, menjadi amalan yang tinggi dan besar keutamaannya, bahkan mengalahkan amalan yang semula lebih afdal darinya. Sebagai contoh, puasa, tilawatul Quran, baca Quran, zikir dan yang lain sebagainya, semula amalan ini jauh keutamaannya, pahalanya di bawah jihad fisabilillah. Namun karena keutamaan waktu yang Allah pilih dan Allah cintai, seperti 10 pertama Dzulhijjah ini kita berada padanya, maka amalan-amalan yang semula rendah pahalanya dibanding jihad menjadi dia yang lebih afdol. Amalan ini yang lebih besar utamanya, lebih besar pahalanya di sisi Allah, bahkan dari jihad fisabilillah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Oleh karenanya, Sa'id bin Jubair, perawi yang meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Abbas, menyatakan, di malam hari jangan kalian padamkan api kalian, karena di masa itu lampu penerang adalah api. Artinya biar rumah kalian terang di malam hari, kalian bangun menghidupkan malam kalian dengan tahajud, sholat, zikir, tilawatul Quran, doa dan ibadah yang lain, karena beliau kagum dengan ibadah di 10 pertama Dzulhijjah. Sa'id bin Jubair sendiri di dalam riwayat disebutkan kalau sudah memasuki 10 pertama Dzulhijjah, beliau bersungguh-sungguh memperbanyak amalan ibadah, hampir-hampir itu tidak bisa dicontoh oleh yang lain karena banyaknya sungguh-sungguhnya beliau dalam ibadah kepada Allah, karena beliau tahu keutamaan 10 pertama Dzulhijjah. Bagaimana tidak, beliau yang meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, oleh karena itu Allah bersumpah dalam Quran, dan ketika Allah bersumpah dengan sesuatu dan Allah berkehendak untuk sumpah dengan apapun yang Dia inginkan, jelas itu menunjukkan keutamaan yang Allah bersumpah dengannya, berarti Dia punya keagungan tersendiri. Dan dalam Quran Allah bersumpah, walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10, kata Imam Masruq Ibn Al-Ajda', malam-malam 10 adalah yang dimaksud di dalam ayat malam-malam 10 pertama Dzulhijjah. Itu merupakan hari-hari terafdol, hari-hari terutama dari seputaran setiap tahunnya. Allah pula bersumpah dari beberapa hari yang ada di 10 pertama Dzulhijjah ini, antara lain Allah bersumpah wasyafi wal watr. Wasyafa ditafsirkan oleh para a'immatut tafsir adalah hari Arafah 9 Dzulhijjah. Wal Watr adalah hari Id 10 Dzulhijjah. Allah bersumpah pula di dalam ayat lain, wa syahidin wa masyhud, dan demi yang bersaksi dan demi yang dipersaksikan. Yang bersaksi ditafsirkan dengan hari Arafah 9 Dzulhijjah. Wa masyhud, dan demi yang dipersaksikan adalah hari Jumat. Allah bersumpah karena keutamaannya. Allah bersumpah karena keagungannya. Oleh karena itu, 10 pertama Dzulhijjah ini hari yang paling afdol di sisi Allah. Rasulullah sebutkan, tiada hari yang amalan soleh padanya lebih dicintai Allah, lebih afdol di sisi Allah dari 10 pertama ini. Bahkan jihad pun tidak bisa mengalahkannya. Oleh karena itu, umum bentuknya mutlak, 10 pertama ini paling afdol di sisi Allah. Pahala ibadah, pahala ketaatan, amalan soleh apapun, amalan soleh yang mampu Anda lakukan, itu lebih dicintai Allah secara umum, secara mutlak. Oleh karena itu para ulama sebutkan, ibadah 10 pertama Dzulhijjah lebih afdol, bahkan lebih afdol dari 10 terakhir Ramadan sekalipun. Sungguh waktu yang istimewa, keagungan yang Allah berikan musim kepada kaum mukminin. Maka perbanyaklah ibadah dan amalan saleh karena nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kata Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, yang menjadi sebab 10 pertama ini lebih agung, paling istimewa di sisi Allah, karena terkumpul di hari-hari ini induk-induk ibadah yang itu tidak mungkin dilakukan di waktu yang lain. Haji adanya di 10 pertama ini, yang itu rukun dari Islam. Sholat, kemudian penyembelihan kurban di 10 Dzulhijjah dan 3 hari berikutnya. Demikian pula zikrullah dan puasa serta amalan ibadah yang lainnya. Karenanya 10 pertama ini menjadi hari yang agung dan sangat istimewa. Hendaknya setiap mukmin menggunakan kesempatan emas ini memperbanyak ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallam sebutkan, "Ma min yaumin akthar min ayyutikallahu fihi 'abidan minan nar min yaumi Arafah." Wa innahu la yadmu thumma yubahi bihimul malaika fayaqulu ma arada haula. Rasulullah sebutkan, tiada hari di mana Allah memerdekakan, membebaskan hamba-hambanya dari api neraka seperti hari Arafah 9 Dzulhijjah. Di hari 9 Dzulhijjah, hari terbanyak Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Itu hari terbanyak Allah bebaskan hambanya dari azab, dari neraka jahannam. Maka Allah pun mendekat dan membanggakan mereka yang wukuf di padang Arafah, jamaah haji. Allah banggakan di hadapan para malaikatnya sembari Allah katakan kepada mereka, lihatlah apa yang mereka inginkan kecuali tentunya rahmat Allah dan ampunan dari sisinya. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai seorang muslim, hamba Allah, hendaklah beribadah, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama 10 pertama ini. Antara lain ibadah yang sangat dianjurkan di 10 pertama ini adalah puasa, puasa sunnah dari hari pertama sampai hari ke-9 Dzulhijjah. Dan itu adalah kesepakatan para imam dan fuqaha Islam. Bahkan di kalangan imam dan ulama madhab Syafi'i, Imam Nawawi dalam Raudhatut Thalibin, disebutkan pula oleh Imam Abu Bakar Al-Hisni dalam Kifayatul Akhyar, disebutkan pula oleh Zaid bin Ruslan dalam Ghoyatul Bayan. Demikian pula para ulama Islam yang lainnya masih banyak, mereka semua sepakat sunnah dan sangat disunnahkan puasa, untuk puasa di 9 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini, karena pahalanya besar, termasuk amalan saleh yang Rasul sebutkan paling dicintai Allah, paling afdol di 10 pertama Dzulhijjah ini. Demikian pula yang kedua adalah untuk kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memerintahkan di dalam Quran, wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka berzikir kepada Allah di hari-hari yang maklum. Hari-hari yang maklum adalah 10 pertama Dzulhijjah, demikian jumhur mufassirin menafsirkan, agar mereka menyebut nama Allah, mengagungkan nama Allah di hari-hari yang maklum tersebut. Berzikir kepada Allah disebut pula oleh Allah di dalam ayat lain, wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah kalian kepada Allah di hari-hari yang terbatas, hari-hari yang telah ditentukan, yaitu 3 hari setelah hari Id atau hari Tashrik, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Oleh karena itu, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berzikir dan bertakbir kepada Allah di hari-hari ini, dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Disebutkan bahwa Abu Hurairah dan juga Abdullah bin Umar, beliau keluar dari rumahnya, beliau bertakbir, dan kota Madinah disebutkan gemuruh dengan suara takbir mereka, para sahabat dan para tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Demikian pula disebutkan dari para a'immatut tabi'in, selain Ibnu Umar dan Abu Hurairah, disebutkan pula hal itu dari imam para a'immatul Islam seperti Abul Mundhir rahimahullah, meriwayatkan bahwa Sa'id bin Jubair, Mujahid, Abdurrahman bin Abi Layla, mereka berzikir. Kata Maimun bin Mahram, imam tabi'in, aku mendapati para sahabat, para tabi'in di 10 pertama Dzulhijjah mereka bertakbir, dan mereka sangat memakmurkan hari-hari itu dengan takbir, hingga aku serupakan kota Madinah seperti ombak di lautan, gemuruh ramai dengan takbir, masing-masing bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Maimun bin Mahram, waqad naqasu fi tarkihim takbir, sayang umat yang belakangan telah banyak meninggalkan dan mengurangi sunnah ini, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quranul Karim Allah menyebutkan, fa idza qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, jika kalian selesai melakukan salat 5 waktu, maka berzikirlah kepada Allah, menyebut nama Allah setelahnya. Dari sini para ulama Islam menjelaskan kepada kita, berzikir atau secara khusus bertakbir di 10 pertama atau 13 hari pertama Dzulhijjah terbagi menjadi 2. Yang pertama, zikir atau takbir secara mutlak umum, kapanpun dan dimanapun, tidak ditentukan waktu dan tempatnya. Perbanyaklah takbir kepada Allah yang diucapkan oleh mereka, para sahabat dan tabi'in. Perhatikan lafaz takbir yang mereka ucapkan, karena mereka panutan kita, sahabat Rasulullah SAW. Kalau bukan mereka yang kita tiru, siapa? Mereka orang-orang yang Allah ridhoi, yang mereka ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu lafaz takbir yang mereka ucapkan. Diperbanyak, jar dikeraskan suara itu dimanapun kita berada, di 10 pertama Dzulhijjah ini atau 3 hari yang setelahnya juga. Bentuk yang kedua zikir atau takbir ini secara muqayyad, yaitu diucapkan setelah setiap selesai sholat seperti Allah perintahkan dalam Quran. Faidha qadaitumus sholat, jika kalian selesai lakukan sholat, berzikirlah kepada Allah. Kapan itu dimulai? Dimulai semenjak hari memasuki hari Arafah, dari selesai sholat subuh 9 Dzulhijjah sampai tenggelamnya matahari, atau setelah sholat asar dari hari tasyrik terakhir 13 Dzulhijjah, dari subuh 9 Dzulhijjah sampai asar terakhir Dzulhijjah 13. Hari-hari ini disunahkan untuk berzikir, mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd, setiap selesai sholat 5 waktu. Demikian para sahabat lakukan, demikian para imam tabi'in lakukan, seperti disebutkan oleh Imam Maimun bin Mahron, gemuruh Madinah di masjid-masjid mereka, bertakbir kaum muslimin di masjid-masjid tersebut. Hidupkan sunnah ini oleh kita, tiru teladan kita, para sahabat dan para tabi'in rahimahumullah, memperbanyak takbir. Seperti kata Imam Maimun, sayang sunnah ini dan keutamaan amal soleh yang begitu tinggi telah banyak ditinggalkan, dikurangi oleh kaum muslimin, tidak mereka lakukan. Padahal itu amalan yang paling Allah cintai. Bahkan secara khusus Allah perintahkan mereka untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari-hari yang maklum ini, di hari-hari yang terbatas ini, dari tanggal 1 sampai 13 Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah berikan taufiknya kepada kita untuk memperbanyak zikir kepadanya, bertakbir kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, termasuk tentunya amalan saleh yang sangat dicintai oleh Allah adalah salat. Maka selain 5 waktu, tentunya perbanyak salat-salat sunnah, perbanyak salat-salat sunnah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, wa innaka la tasjudu lillahi sajda illa rafa'akallahu biha daraja wa hatta 'anka biha sayyi'a. Setiap kamu sujud, sekali kamu sujud kepada Allah, maka dengannya kamu diangkat derajatmu oleh Allah, dengannya pula Allah hapuskan kesalahan dan dosa-dosamu. Ketika Rasulullah ditanya pula, amalan apa yang dengannya akan memasukkan seorang hamba ke dalam surga, dan itu dambaan setiap mukmin, maka Rasulullah sebutkan, aktsirus sujud, perbanyak sujudmu kepada Allah. Artinya perbanyak sholatmu, sholat-sholat sunnah. Tidak sama nilainya dengan sholat sunnah di waktu-waktu yang lain. Perbanyaklah, baik itu rawatib, qobliyah maupun ba'diyah, baik itu malam, tahajud, qiyamul lail, witir, duha, dan sholat-sholat sunnah mutlak yang lainnya. Perbanyak. Waktu hanya terbatas 10 hari pertama. Tanpa kita sadari, kita sudah berada di hari ketiga. Sudah terlewat 2 hari dari Dzulhijjah ini, dari kita. Demikian pula yang sangat dianjurkan adalah banyak-banyak bersedekah, berinfak, menyisihkan sebagian harta kita, kita berikan kepada orang yang membutuhkannya. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkan sebagian harta rizki yang kami berikan kepada kalian sebelum datangnya hari yang amalan kalian tidak akan Allah terima, yang wajib maupun yang sunnah. Sudah bukan waktunya untuk kalian beramal sebelum datang wahyu itu, hari kiamat. Sebelum datang hari itu, hari ajal menjemputmu, perbanyak sedekahmu, perbanyak infakmu, terutama di waktu yang istimewa ini. Banyak-banyaknya bersedekah, banyak-banyaklah bersedekah. Karena Rasulullah sebutkan wassadaqah tudfi'u ghadabar rabb kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu memadamkan murka Allah sebagaimana air memadamkan api. Demikian pula ibadah dan amalan soleh yang lainnya yang masih banyak, bakti kepada orang tua, banyak-banyak membaca Quran, menyantuni yatim, anak miskin, bersilaturahmi kepada keluarga, menghormati dan menjamu tamu, demikian pula menziarahi atau menjenguk yang sakit, dan segenap amalan soleh yang lainnya yang terlalu banyak. Makmurkan. Ingat yang Rasulullah SAW sebutkan, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha bi-ahabba ilallah min hadihil ashar. Tiada hari yang amalan saleh padanya lebih Allah cintai, lebih afdal dari 10 hari pertama ini. Di 10 hari pertama Dzulhijjah inilah amalan yang paling Allah cintai, amalan yang paling afdal di sisi Allah. Semula itu amalan kecil, semula itu amalan ringan, tapi karena keutamaan waktu yang Allah tentukan, Allah pilih, menjadi begitu afdolnya, begitu besarnya pahalanya di sisi Allah. Dan ingat, itu hanya hari-hari terbatas, tidak banyak, hanya 10 hari pertama dari Dzulhijjah ini. Utamanya puasa hari Arafah. Rasulullah sebutkan wasiyamu yaumi Arafah inni ahtasibu alallah an yukafirata sanatal lati qabla wa sanatal lati ba'da. Puasa Arafah 9 Dzulhijjah, aku berharap itu menghapus dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Maka manfaatkan oleh kita hari-hari yang terbatas ini, yang tidak akan datang kecuali setahun yang berikutnya, hanya 10 hari. Banyak-banyaklah sholat, banyak-banyaklah puasa, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah, utamanya takbir. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, utamanya semenjak hari Arafah sampai hari ke-13 Dzulhijjah, setiap usai melakukan sholat 5 waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahilhamd. Dan demikian pula ibadah yang lain. Ingat dalam diri kita, setiap kali kita ibadah dan melakukan amalan soleh itu, ingatlah, ini amalan yang paling Allah cintai, ini amalan yang paling afdal di sisi Allah dan paling besar pahalanya. Oleh karena itu, hindarkan pula diri kita dari segala dosa dan maksiat, karena nilai maksiat itu juga tidak sama, lebih besar dibanding maksiat di waktu-waktu yang lain. Mudah-mudahan Allah memberi kita taufik memanfaatkan hari-hari yang terbatas ini untuk mendekatkan diri kita kepadanya, memperbanyak ibadah dan amal saleh, dan menjauhkan diri kita dari segala maksiat dan dosa yang Ia murkai. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaba wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma waffiqna lihudak waj'al 'amalana fi ridhak. Allahumma waffiqna lihudaka waj'al 'amalana fi ridhak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma warzuqhum bitanatan salihah tu'inuhum 'ala ta'atik. Allahumma wa aslih bihimul bilada wal 'ibad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma man arada bina su'an aw syarra fa'ashghilhu bi nafsi wa rudd kaydahu fi nahri. Allahumma taqabbal minna innaka samii'ud du'a. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Aqimish shalah.